serius, lelaki yang tak becus, yang wajahnya seperti tikus. Aku sangat serius, merebut cinta yang tulus, meski aku aku takkan pergi.